siempre. Aduh endah na mapaisan taman ate. Sagalana ngan keur kuring bae putri manehna mewakil jin-jinisna tanda satria marah kangen salinan matri jin-jinisna Tepung potretan di kukuh.